Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri menyatakan penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari dalam negeri, meskipun persepsi pemerintah menyatakan sebaliknya. Bagi pemerintah, biang keladi perlambatan ekonomi Indonesia adalah kebijakan penghentian stimulus moneter oleh Amerika Serikat, serta derasnya aliran modal portofolio asing yang keluar. Padahal menurut Faisal Basri, pada kuartal kedua tahun ini aliran modal asing ke Indonesia justru meningkat. Memang ada aliran modal keluar, namun yang masuk lebih banyak. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Ini bukti, beda dengan tahun 1998-1999 dan 2008-2009, penyebab krisis itu jelas sama. Kalau 98 dari dalam diri kita, 2008 dari Amerika penyebabnya sama, rupiah dan indeks sama-sama turun, sama-sama anjlok. Kalau sekarang rupiah anjlok 20%, indeks hanya turun 0,1%, 0,1% 2013. Nah kan indeks ini mempengaruhi asing kan. Nah ini asing tandanya gak keluar dari Indonesia berbondong-bondong. Rapot kita bagus kok. Tidak satupun rating agency memberikan outlook negatif kepada kita. Kan ada negatif, stable, positif. Semua stable. Tidak ada yang menurunkan jadi negatif. Ini bukti sangat otentik bahwa kira-kira pengaruh asing itu 0,1%. Pengaruh dari dalam diri kita 20%. Jadi memang volatile. Tapi sedemikian volatile-nya tidak seburuk kinerja rupiah. Kalau sama pengaruhnya, asing yang jadi biang keladi, rupiah dan indeks akan merosot pada derajat yang hampir sama. Lalu bagaimana dengan kondisi portfolio kita nih Pak? Nah, portfolio itu selain saham juga surat utang negara. Ada sih surat utang obligasi swasta tapi kecil. Nah, surat utang negara ini sekarang kira-kira 70% dari total utang pemerintah. 30% dari surat utang pemerintah itu dipegang oleh asing. Dan asing 42% memegang obligasi di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun. Yang kurang dari setahun hanya 4%. Nah jadi asing percaya sama masa depan kita, kita yang gak percaya. Nah makanya laku nih. Waktu jualan tanggal 7 Januari kemarin, obligasi seri 124 tenornya 10 tahun. Seri 144 tenornya 30 tahun. 30 tahun. Jangan-jangan Indonesia udah gak ada. Tapi masih laku coba. 4,4 kali oversubscribe-nya. Jadi saya mendukung sekali ya, sejalan dengan optimisme. No one can stop rakyat Indonesia untuk menggeliat terus. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.